Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Untuk memperbaiki anggota lahir dengan tiga hal. Anggota lahir, ya mripat, ya kuping, ya irung, ya lesan, ya tangan, ya sikil. Semua ibadah yang dilakukan dengan anggota lahir. Ini supaya bisa bagus, itu caranya nganggo telu. Satu, at-taubat. Dua, at-taqwa. Tiga, al-istiqomah. Untuk memperbaiki anggota batin atau hati dengan tiga hal. Ibadah iman, ibadah ati. Itu supaya bisa bagus, iku ngangge perkara telu. Ibadah ana sing nganggo gawuto lahir, ana sing nganggo gawuto batin. Gawuto batin ya kaya zuhud, kaya qanaah, wirai, rindu kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Ini namanya ibadah nganggo batin. Tawadu adab tata krama terhadap Allah. Ini menggunakan anggota batin, artinya hati. Ini agar supaya menjadi baik, caranya dengan pakai tiga hal. Satu, al-ikhlas. Al-ikhlas, ibadah hanya karena Allah. Dua, asyidku, kejujuran dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga, atumakninah, ketenangan jiwa. Untuk berbagi saroir. Saroirku rahasia batin. Rahasia batin ini ada yang berpendapat itu arwah. Arwah, saya tulis di sini arwah. Ini pendapat dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah Al-Hasani. Ada mengatakan saroir itu jurune ati. ati ku wis batin jurune meneh. Makanya bisa dikatakan rahasia batin. Nah, ini saya tulis arwah, ini pendapat dari Ahmad bin Muhammad Ajibah Al-Hasani. Kalau pendapat dari Syekh Abdurrahman As-Sofuri As-Syafi'i di dalam kitab Nazhatul Majalis, beliau mengatakan bahwa batin ini ada tiga tingkatan sarair. Satu namanya basiratul qalbi. Dua namanya basiratul ruh. Ketiga namanya basiratul sirri. Ini sarair. Rahasia-rahasia batin ini meliputi tiga tingkatan. Satu, basiratul qalbi, mahalul ma'rifah, panggunane ma'rifat Allah. Dua, basiratul ruh, mahalul mahabbah, panggunane mencintai Allah. Ketiga, basiratul sir, mahalul musyahadah, tempatnya memandang Allah. Di enten tiga tingkatan. Dulu tak matur alon-alon dengan kesempatan nulis. Ini pendapat saking Syekh Abdurrahman As-Sofuri As-Syafi'i di dalam kitab Nazhatul Majalis. Dalam buku saya tulis arwah, ini pendapat dari Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Untuk memperbaiki sarair atau arwah dengan tiga hal. Satu, al-muraqabah. Merasa selalu dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, al-musyahadah. Memandang Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata hati. Tiga, al-ma'rifah, mengerti yang hakiki tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memperbaiki amal anggota lahir, memperbaiki amal anggota batin, memperbaiki amal sarair, niki badhe diterangaken nggih wonten wingking. Keterangane teng wingking dijelasaken sakbadane enten skema. Skema teng mburi enten skema. Iku keterangane tentang tiga niki. Atau dapat dikatakan bahwa ini berarti pendapat lain. Artinya pendapat lain untuk membersihkan anggota lahir dengan meninggalkan semua larangan dan melakukan semua perintah. Untuk membersihkan anggota batin dengan membersihkannya dari sifat-sifat yang hina dan menghiasinya dengan sifat-sifat utama. Untuk membersihkan sarair dengan merendahkan dan melunakkannya sehingga menjadi bersih dan terlatih melakukan adab, tawadhu dan husnul khuluq. Bapak, sing nomor siji iku jenenge at-taqwa. Sing nomor loro jenenge al-mujahadah. Sing nomor telu jenenge as-siddaqu fil ubudiyah. Kangge bagusi penggawian lahir, penggaweane tangan si apik, penggaweane mripat si apik, amal ibadah sholat si apik, ibadah poso si apik, sedekah ben apik, haji umroh ben apik. Iki carane nganggo takwa. Perintai Allah dilakoni, larangannya Allah ditinggal. Di kula badin rangno siji niki dhisik. At-taqwa. Supaya kula jenengan memahami estu takwa. Takwa. Apa? Ndarane gunemane tekek. Takwa. Takwa. Dene iki kula niat ngaji kula terangaken sing detail. Pundi-pundi wong khutbah, pundi-pundi wong khutbah. Mesti wasiat bitakwa. Soale napa? Panjen wajib. Termasuk rukune khutbah. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita. Niku biasa nek wis mari budun khotib sampean takoni. Meningkatkan nilai takwa ku apa takonono. Itu mesti artinya adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wabih ini aku mesti ngerti. Lalu Bapak, panjen keterangan at-taqwa definisi secara global. Itu imtisalul awamir wajatina bunawahi. Intisalul awamir melaksanakan perintah-perintah. Wajatina binawahi menjauhi larangan-larangan. Itu definisi secara global. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah dawuh yang dikutip di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed dengan menulis dalam kitab Manhajus Sawi. Kula waca sak kitabe, kula waca sak sing ngarang. Supaya kenek kanggo gandulan temenan. Jadi keterangan iki bener-bener kenek kanggo gandulan, ora-ora nek kesasar nek lakone. Dawe Habib Jamal bin Toha sanate sambung ning Kanjeng Nabi. Nek golek ilmu wong sing sanate gak sambung, mujahadah ku perang ku ngebom. Iki dudu mandhap Syafi'i tapi mandhap jarene Imam Samudra. Kula nerone Habib Jamal. Soalnya sanate gak sambung, sanate. Bane waturaken jenengan kitabi jenenge Al-Manhajus Sawi. Ditulis kalian Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Barakata. Panjenengane mengutip dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karo mewajah ditanya tentang takwa. Dengan dawuh at-taqwa al-khamfu minal jalil. Minane kula maca serampangan. Kula maca khauful jalil. Ya bener, tapi kirang pas. Niku sing pas al-khaufu minal jalil. Wal amalu bitanzil. Wal qanaatu bil qalil. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Tangan tulis sing jelas sing genah. Dawi Sayyidina Ali takwa iku al khauf takut minal jalil dari Allah yang bersifat jalal. Allah yang bersifat jalal sebutane al jalil. Nek jangan ganggu jeneng jalil kawinen tapi tambah no Abdul. Abdul Jalil. Taulane Allah yang bersifat jalal. Mata Abdul Jalil niku hebat-hebat. Guru kula sing jenenge Abdul Jalil tok niku telu. Siji Abdul Jalil bin Abdurrahman Bulak. Nomor loro Abdul Jalil gunang leki Prambun Kediri. Nalika kula tasih alit. Wis tuwek niki duwe guru malih Abdul Jalil bin Mustaqim ulung aku. Ya ana sing berguru ning Abdul Jalil liyane ya ana. Abdul Jalil bin Abdul Qadir bin Maulana Isad sapa? Syekh Siti Jenar. Siti Jenar ku jenenge nggih Abdul Jalil. Nggih. Para bapak, ya tak unekno ben tau krungu ngono lho ya. Ku jenenge Abdul Jalil bin Abdul Qadir bin Maulana Isad bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Maulana Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Abdul Mahon bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Saiful Murbad bin Ali Khalik Qasam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basari bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umin duriati Rasul sasiti jenar niku nggih. Para bapak iki al-khauf minal jalil. Jenenge takwa, takwa. Supaya bisa penggaweane meripat iku apik, penggaweane kuping apik, penggaweane cangkem. Nek sing mau sepenggaweane lisan. Sing kuasar penggaweane cocot. Iki supaya apik, penggaweane tangan apik, penggaweane sikil apik. Terus pundi? Ya, aturan bersihno totonen dengan takwa. Kapane takwa insya Allah. Al-hukmina jalil wedi maring Gusti Allah. Mripatnya digendelok bareng sing ora apik. Dengan maksiat wedi. Nek kapane mripat dengan maksiat wedi, apa maneh digawe kenalan arek wedok sing dudu mahram. Luwih nemen. Ya betul. Iki sing ngaji iki ana sing biasane kenalan. Ngajung. Superipat iki bagus nggih. Penyawange kuping apik sing dirungu, lisan apik sing diomongno. Iki kudu duwe rasa wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Nek ora wedi ga iso apik. Nggih. Delok mawon, ya mbok pangkate dhuwur, mbok pe pangkat donya, nek gak wedi Gusti Allah lisane ku seneng goroh, seneng meni. Nggih. Bohong. Aman delok to, wong-wong sing korupsi ku gelem amune aku korupsi ngono. Ora gelem. Sing napa suap muni, aku napa suap ngono gelem enggak? Wis ora jujur bohong. Ora tua pejabat tok, akeh laki-laki bohong. Selingkuh ambek wedok liya muni ning bojone jere tugas. Kok ngerti yai akeh wong laporan ning aku. Iku jenenge bohong lisan ngene iki krana gak wedi Allah. Rumangsane Allah gak ngerti. Rumangsane malaikat gak nyateti. Nggih. Rumangsane bom tu tidak ada sanksi, masya Allah. Mula bapak Indonesia ruwet kayak ngene iki lho. Nggih. Antar mahasiswa tawur. Antar penduduk kampung tawur. Tawur, tawur. Niki sebab ana provokator. Provokator ku jenenge wong tukang adu domba. Iku jenenge namam. Nggih. Namam ku tukang adu domba. Kenapa kok seneng adu domba? Sekat wedi ning Gusti Allah. Tangan niki enten mboten sing gawe ning ngentit. Nun. Iku nek wong lanang sing nglakoni jenenge alnyopetu. Nek wong wedok sing nglakoni jenenge almutilu. Masyaallah. Apa penggawe tangan kok seneng ngentit? Kok seneng nyompet? Apa mana kok seneng kuntat-kuntit? Nyenggol awak wong sing duduk mahrome. Kenapa tangan kok? Nggih. Ceroboh nih. Sebabe atine ora duwe rasa wedi maring Gusti Allah. Kapan duwe rasa wedi ora bakal tangan kanggo nglakoni barang haram gak bakal. Semono kulo sikil kanggo mlaku ke tempat yang dilarang Allah. Kenapa sikil kok mlaku ning nggone tempat sing dilarang Allah? Nih, pirang-pirang nek disebut tempat sing dilarang Allah niku. Kenapa? Mergo atine ora duwe rasa wedi maring Allah. Kenapa wong kok salat sembrono? Kenapa salat sembrono? Salat subuh kok rata-rata jam 7. Kira apa kok rata-rata subuh jam 7. Nek wis tangi ora ndang adus to sembahyang kodok enggak nyerbeti sepeda motor dhisik. Nggih. Tangi jegigal mopeni wedhus. Salate ditinggal. Kenapa? Kono ora wedi maring Allah. Kenapa panen pirang-pirang sampai beberapa nisab kok ora zakat? Kenapa? Kono atine ora wedi maring Allah. Ana Sidina Ali bin Abi Thalib takwaku sing pertama kudu duwe rasa wedi maring Allah sing bersifat jalal. Jenenge Al-Jalil. Banjur nomor loro dawe Sayyidina Ali wal amalu bitanzil. Wal amalu ku nglakoni amal. Mbok nglakoni amal jual beli. Mbok nglakoni amal utang piutang. Ku jenenge amal muamalah. Napa jenenge amal poso, napa amal sholat, napa amal haji, amal umroh, semua perlakuan amal kudu nganggo dasar Al-Qur'an. Pitangsileku dengan menggunakan Al-Qur'an. Nggih. Mboten ngawur, nggih, berarti kudu nganggo Al-Qur'an. Itu masuk thalikah niku dasare nggih Quran. Dasare nggih hadis niki patokan. Nono thalikah ku ora nganggo dasar Quran hadis berarti thalikahe batal. Nggih. Ora kene dianut. Para bapak lakoni amal apa wae? Apa amal iku syariat? Apa amaliku tarikat, apa amaliku hakikat, kudu nganggo dasar Al-Qur'an. Kula bapak sing nomor 3 dawe Sayyidina Ali bal qanaah bil qalil. Dadi wong sing takwaku kudu nriman, ya. Aja serakah, aja rakus. Nriman. Apa sing dibagino Allah kula nriman nggih. Kula bapak, kula jenengan iki nek butuhno rezeki, butuhno kehidupan jalukane Gusti Allah. Tapi kudu tetep berusaha nyambut gawe. Nek sing nyambut gawe ke jenenge jek kasab. Kasabku berusaha. Nggih. Kula sampeyan iki mboten oleh, mboten berusaha iki mboten oleh. Kejaba nggih. Kapan wis derajate makom tajrid. Makom tajrid iki para bapak, rezeki wis teko dhewe. Nggih. Kau nanti nalika teng lasem niku mbandowi nalika disuwuni blonjo kali Mbah Nyai mergo badhe mantu sing terakhir undangane geden-geden kurang seminggu dereng dibelanjani Mbah Nyai matur la pundi Mbah duit belanjane oh iko kambal kebukaan kambal kambal sing gawe nemoni daya ku mbok dibuka ku dhuwit iku anyar-anyar. Nggih. Dhuwit ku anyar-anyar kabeh. Padahal jenenge Mas Afif Qodin iku lare Magelang sing bendino nyaponi. Nggih, kambale dikebuti. Ngisore kambal, disapone kambal digulung. Gak ono apa-apane. Sebareng banyai njaluk dhuwit kok dibuka kok dhuwit anyar-anyar. Nek sampeyan iso ngono gatek nyambut gawe. Nanti duit gak iso teko tanpa usaha, usaha dhisik. Nek ora usaha, akhirnya tamak. Tamak iku mung pengin diwehi wong, akhirnya njolak jah. Ora duwe isin. Julak jaluk orang duisin, wong julak jaluk kan kepentingan sendiri, kan Nabi dawuh, wong iku tambah suwi tambah melarat, tambah suwi tambah melarat, ora iso suki. Besok di hadapan Allah, raine kano daginge, menjadi panji tengkorak. Nek nek panjang tajir, yo tajrit. Usaha nyambut gawe ya mbuh dodol apa aja njulak jaluk oh katanya Nabi ku dawuh sampai sumpah demi zat di mana rohku di tangannya orang yang suka minta-minta untuk kepentingan sendiri tambah lama tambah melarat. Bro bapak, nggih. Niki sebabe gak nrimo. Dibagi Allah setitik iku gak nrimo, gak kona'ah. Enten maneh pepenggora. Kona ora nrimo akhire ndadekno dirinya hina. Rumoso gak cukup, rumoso gak cukup, rumoso gak cukup. Akhirnya mau korupsi, akhirnya mau menipu, akhirnya mau menerima suap. Ini semua perbuatan yang hina. Ndadi ini gak takwa Allah. Sebab apa? Hati ini gak bisa nerima. Ya apa ini bagiannya Allah diterima sing ape? Alhamdulillah. Rizkiku panjang sakmene. Rizki sakmene yo, yang bentirno ku belonjone pitu diatur to sesuai dengan nggih pendapatan. Nek kapane ratu serakah pengen enak terus tapi gak kerja njaluk. Nggih. Akhire nek duwe wong oleh titik iku ngamuk, njaluk kok ngamuk. Iku njaluk karena ge hutang. Ora bapak, nggih iki jenenge gak takwa Allah. Dadi al-qanaah bil qalil ku termasuk takwa nrimo. Nggih. Panjenengan iki ki mbek Gusti Allah, nggih, bagiane ora padha. Monggo kita ngertosi rezekiku nek pas-pasan. Niku tandane dicintai Allah. Tulisan. Rizki unik pas-pasan tandane dicintai Allah. Saiki didelok hasilnya bendina iku luweh apa kurang. Nek luweh kata jenenge gak pas-pasan. Kapane ora luweh ya ora kurang iku jenenge pas-pasan. Aku yakin kok sing ngaji ku rezekine pas-pasan kabeh. Sing rezekine luweh-luweh ku ya ana sing ngaji tapi kena diitung jari-jari. Nggih. Sing mobile sing sae usane maju isik gelem ngaji ku kena diitung. Sing kathah ngaji pun boten purun, jamaah boten purut. Nggih. Niki soal e apa? Rumangsa hidup ku mangsane keberhasilan bondo. Nggih. Ora bapak, nggih. Mboten ngerti nek keberhasilan hidup niku nek mugi wong syariat besok nek wis oleh swarga, slamet saka neraka baru berhasil. Tanda-tanda ini nalikane mati iso muni la ilaha illallah. Kanjeng Nabi dawuh kalau ngomong ku mboten ngawur. Nabi ku dak kanjeng Nabi dawuh innallaha idza ahabba abdan ja'ala rizqahu kafafan. Innallaha sungguh Allah idza ahabba abdan jika mencintai hamba ja'ala rizqahu kafafan, maka Allah menjadikan rizkinya pas-pasan. Sing terima alhamdulillah, aku kok digawe gusa rizkiku pas-pasan. Aja diwalik rizkiku pas-pasan, ini gak ngaji aku. Pas ini. Justru yang pas-pasan itu yang dicintai Allah. Oleh pura-pura bapak, rezeki itu ada pas-pasan, orang iso njogo iman. Iku ngelencet neng Bali, gak leren-leren. Ini badan. Sing didelok ku sing ora-ora. Sing aneh-aneh. Sing neko-neko. Tapi kapan pas-pasan kok neng Bali? Gitu ku terong, we pas-pasan kok. Sing penting tak gawe mangan wareg kanggo budal ngasi awake sehat ra ngoten. Apa maneh kaya Nabi dawuh tuba. Bejo banget tuba ku bejo banget liman hudiya lil Islam. Bagi orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Bakana rizkuhu kafafan. Dan rizkinya pas-pasan. Baru dia bihi, dia rela menerima rizki itu. Tulisi. Yang besok ku dati mubalik hebat. Tuba bejo gede siji liman hudiya lil Islam, wong sing diberi petunjuk masuk Islam. Nomor loro wakana rizkuhu kafafan, yang kedua rizkinya pas-pasan. Nomor telu warodiya bihi, dan ia rela menerima rizki itu. Bejo. Para ibu dan para bapak bejo. Nah ini kita termasuk bagian daripada takwa dawuh Sayyidina Ali. Wal qanaah bil qalil. Ini belak-belak tak kandak no ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu sok gampang terpengaruh dunia. Bergopo, pengen wanita ku dunia macam ni. Gampang terpengaruh dunia. Nek dulu emas ni ku meripati ku belereng. Ya ada sing emas kuning, ada sing emas berbobot. Sing emas berbobot ni ya bojone ku. Emas itu. Nek ndelok gelang emas iku lombok kok ngiyer-ngiyer mripate. Menane kapan wedok duwe kumpulan, iku kudu takwane dicekeli. Atine kudu diisi takwa Allah sing temenan. Kewang wedok niku wis kumpul ambek kancane, iku biasane gelange digawe kabeh. Koncong, ali-ali ini digawe kabeh. Nek cita mbek kancane ngene. Iku biasane pamer. Akhire sing ora duwe mas kepengin bar kepengin ning omah nggodho sing lanang, mas, mosok aku gak duwe mas. Lah duwe aku ngene kok. Tapi ora kene kanggo gelang sampeyan. Iki kudu akhire. Jaluk anu. Sing lana akhire gregetan. Gregetane iso ngempet ya meneng wis tadi kapan tak golekno. Nek gregeten gak iso ngempet terus ngaplok Pak Ulama. Ceples. Iki kadang kegudo ambek perhiasan. Sing abot mareku nek wis kumpul mbek kanca, lisane ku lo ceros. Asale kapane ngomahku gak tau ngrasane, petuk kanyane curuk wis mulai ngrasane. Ya kawitan takon, piye kancamu iku? Anu wis molor. Estu dijogo temenan, dijogo. Untuk sendiri kumpulan yasinan, di kumpulan jamaah tahlil, nggih. Manakib ku dijogo temenan. Aja sampe kumpulan malah ndadekno dosa. Nah, niki jenenge qanaah. Sing terakhir dawuh Sayyidina Ali bal istidadu liyal mirrahil. Istidad iku cawis-cawis persiapan liyal mirrahil untuk harinya berangkat menuju akhirat. Persiapan untuk harinya berangkat menuju akhirat, yaitu persiapan menghadapi kematian. Masya Allah. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Ya layta syi'ri ya ba'dal mauti madaru wadaru jannatu khuldin in amil tabima yardal ilahu wa in Allah ftafan naru huma mahallani ma linnasi ghairuhuma pandur linaf sika ayat dari tahtaru di hari kematian kudu diperhatekno dawe Sayyidina Ali beko wong sing meratekno hari kematian. Iku dawe Nabi wong sing paling pinter, wong sing paling mulya. Nabi nate ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling pandai, paling cerdas dan paling mulia? Tanya Nabi dawuh, aktaruhum dikran lil mauti wa asadduhum istidadan lahu. Manusia sing paling cerdas, paling pinter, paling mulia di hadapan Allah, yaitu wong sing paling banyak ingat kematian. Dan paling getol mempersiapkan menghadapi kematian. Makanya Sayyidina Ali dawuh ngoten, termasuk faktor takwa adalah persiapan untuk menghadapi hari kematian. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Jagalah dirimu pada hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan dipenuhi setiap orang apa yang pernah dilakukan. Tidak ada sedikit pun satu pun yang dikurangi. Pas apa ene in khairan fa khair wa in syarran fa syar. Nek panjen biyen apik sing dilakoni dibales apik. Kapane elek sing dilakoni dibales elek. Becik ketitik Allah ketol. Para ibu dan para bapak, di hari hari-hari tarahil, hari kembali kepada Allah. Para ibu dan para bapak, ini dawe Sayyidina Ali ini supaya iling-iling kematian. Mergo mati ini pintu gerbang. Pak, jangan mlebu mukibin mu nyolot pager napa. Nun. Ben pas beda motor nyolot pager. Mesti liwat pintu gerbang. Dadi mlebu liat pintu gerbang, kula jenengan badhe mlebu alam akhirat mesti liwat kematian. Liwat dhisik kematian. Sopo wae, boh rasul, boh nabi, boh wali, wape, mesti liwat kematian. Saiki sak badane mati ku lo omahmu neng ngendi. Neneng dunya ku gampang, omah sampean pundi ya Jamal, sambong. Jamal takwani omah sampean pundi Tuban. Umat Saban pundi Lamongan. Umat Saban pundi Mojoagung. Bar mati ini Mojoagung. Men? Nggih. Ya laita syi'ri ya aduh. Besok ini bar mati. Umat ku ini ngendi. Tengriku umat namu kalih. Umat panas sampai umat dingin. Bisa omah kuning di, omah kuning di. Nenek wong kok bedino gelem mikiri iki. Iki wong pinter. Ya iki wong pinter. Sing mikiri omahku besok kuning di. Omah yang kekal abadi. Ora bapak. Wong pinter ku ora kok wong sing suka. Dan pandai mengelak. Pelanggaran supaya lolos bukan. Dan ini kewang pinter kewang sing iso lolos dari pelanggaran, nggih, dari penjara. Wong sing pinter gini, iki akeh ilinge mati, akeh persiapan menghadapi mati. Wadaru jannatu khul din in amin tabima yardal ilahu wa in Allah tafan naru. Aja kuatir, omahmu besok mesti swarga. Panggunane langgeng. Swarga ku tingkatane kono 8. Nggih. Ono jannatul qoror, jannatul khuldi, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, masya Allah. Wis milio sing di. Wis aja kuatir, omahmu swarga, panggenan tapi ono syarate in amilta bima yardul ilah. Jika yang kamu amalkan perbuatan yang diridhoi Allah. Sing diridhoi Allah nek mbok lakone ya jannatul khuldin. Tapi sebaliknya wa in khalafta, kalau kamu nulayani kebalikane yang kamu lakukan yang dilaknat Allah, yang dimurkai Allah, yo fanaru. Neraka besok mamu, yo kudu terima. Pung-pung durung dan tobat. Pung-pung durung dan tobat ngono. Terus bapak wingi iku masyaallah. Terdelok perayaan Imlek. Nggih, rombongan berangkat mulih. Lho kok ana mobil kok nyelonong iki lho. Tanggi to? Nabrak wong sono mati peles. Ah, masyaallah. Iku wis sempat dzaira Allah ora iku. Kok langsung nyelonong brek langsung sono mati. Masyaallah. Para bapak. Lejo kapal pesiar iku ora seneng-seneng tok ya Pak ya. Lho, nek Allah gawe tenggelam iki lho piro suwene. Suwene. Oh, iku seneng-seneng tok iku Pak. Masyaallah. Ini iki sing dilakoni iki apa yang menjadi murka Allah? Ora sing diridoni. Nggih. Nek cara aturan perda akhirat yen neraka kok. Neraka. Huma mahallani ma linnasi ghairuhuma pandur linap sika ay yattari tahtaru. Ya mung neraka mbik swarga iku sing dipersiapno untuk manusia, yang lain enggak ada. Neka jannah yo nar, neka nar yo jannah. Hanya dua itu. Untuk manusia enggak ada, yang lain enggak ada. Makanya pandur, maka pikirkanlah untuk dirimu. Pandur li nafsika, pikirkan angen-angenan untuk dirimu. Yang mana yang kau pilih? Saya pilih rokok ya sakarepmu ngono. Gatik salat, gatik zakat, gatik poso, pacaran tok ae. Nek pingine swarga ya ditahan. Kesenangan sesaat ditahan. Abot ngaku desa abot yo dipaksa. Jamaah abot yo dipaksa. Ora suwe wae kok. Nggih. Mboten dangu. Bayi pun para bapak iki dawuh Sayyidina Ali pinten papat sing paling buri persiapan menghadapi hari kembali kepada Allah. Dan saya ini kalau tambah pendapatnya Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qusyairi rahimahullah. At-taqwa at-takharruzu anil mahawifi wat-tasmiru wil madaifi wahiddul khawasi wa'adul anfasi watanzihul wati an mujibatil mukti wahiddul biri watarkul wizri wal ikhtima'u attam amma yushitul maulal alam. Oh, sing pertama definisi takwa niku namung intisalul awamir wajatina bunawahi. Niki global. Ambek Sayyidina Ali ya, iki dibentangkan menjadi empat. Asy'ah Al-Qusairi iku ngembang nomaneh. Nggih. Saka loro dikembangno Ali dadi papat, Ali dikembangno kalih Syekh Al-Qusairi. Nek mudati kathah. Nomor siji at-taharuzu anil makhawifi. Tulisan mai bahasa nusanya menjaga diri dari segala sesuatu yang ditakuti. Menjaga diri dari segala sesuatu yang ditakuti. Oh bapak, sing diwedeni umume wong iku apa? Sing diwedeni umume wong iku ya besok siksa kubur. Besok ana siksa neraka. Iku diwedeni. Nggih, nganggone wong awam. Nek kanggone wong khusus sing diwedeni apa? Sing diwedeni nek sampai gak diridani Gusti Allah. Nek sampai aduh mbek Gusti Allah, iku sing diwedeni. Para bapak, nggih. Ki wong sing awam ambek wong khusus dhewe. Nek supaya slamet saka sing diwedeni gampangane upamane siksa kubur. Siksa kubur ku penyebabe para bapak, masyaallah, barang kecil ndadekno siksa kubur. Apa kurang hati-hati njogo cipratane uyuh. Nggih. Ku ndadekno siksa kubur. Biasanya kan ana wong mudun ke mobil ning pinggir dalan. Terus angin ngebet akhirnya nyiprat ngenai sarung. Ngenai klambi. Klambi ini kangge salap. Iku ora njogo nggih saka cipratane air kencing. Ndadekno siksa kubur. Nomor loro ngentit barangi wong sing ati-ati lho. Ngentit mengambil barangnya orang lain tanpa izin. Ku zamane Nabi Isa dhisik sing dintit ku gak barang gede. Nabi Isa alaih salam di waktu siyahah. Siyahah itu lelono. Melaku-melaku. Nah kok krungu neng kuburanku krungu soro. Gluduk. Ah. Gluduk. Ah. Ku nek cara jumpaku. Aduh. Aduh. Nabi Isa aku pengen perso. Wong iku kok sampai disiksa ning kubur iku dosane apa? Nabi Isa gadah mukjizat nguripno wong mati. Digedhruk nggih. Kuburan niku bengkak, wong e metu. Ditakoni mbek Nabi Isa, "Ma fa'alallahu bik?" Kamu diperbuat apa oleh Allah? Ya ruhallah, kula semenjak pejah disiksa kula teng kuburan. Nggih. Soro Nabi disiksa kula. Salahmu apa? Ngentit kajeng. Masyaallah, ngentit kajeng. Rumangsa Nabi sakur mangsane kibikan lumangsane. Sepiro kayu sing mbok entit, sagedene srilit untu. Ini kalau ngentit. Ibu yang ngentit lombok, aku gede-gede sampai selilit untuk. Belonjo yang pasar ngentit lombok. Digegem disai. Ngentit tumbar. Masya Allah. Iku mungsa gede ini selilit untuk. Arek-arek pondok tak kandane bolak-balik arek cilik-cilik gawe ning njupuki dhuwite kanca. Eh jebuk duit sewu kira kok gedhe ndie mek selilit untu. Masyaallah. Iku nggarai ilmu gahman. Dijogo, dijogo atine. Sosok jebuke wae kanca. Ala yai kok namung sandal kok yai. Gedhe ndie mek selilit untu. Niku dadi ana siksa kubur. Zamane Nabi Isa, zamane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku malah anak nggih sing dimong kanjeng Nabi, anak asuh jenenge Kirkirah. Niku ilmu dibelajari Nabi, akhlake belajari Nabi, ibadah dibimbing Nabi. Bareng dewasa didadekno satpam nunggoni gedung kanggo nyimpen barang-barang jarahan dari musuh. Barang jarahan dari musuh. Bareng sedo diaturno kanggo Nabi ya Rasul kira-kira sedo. Nabi dawuh wa finnar. Mboten innalillahi mboten wa finnar. Kira-kira neng rokok. Akhirnya barang diteriti-diteriti, jebul kira-kira niku ngendit kemul. Ini sebuah gudang niku ngendit kemul sitok. Anjir Nabi mudawuh wafinar. Ngendiku apa neng rokok selawasi? Nggih mboten wong ali salat. Degese ga iso langsung suar. Tuh. Mampir dhisik neng. Atene wong ngentit kok 1 triliun. Ngentit kok 100 miliar, 20 miliar kok enak. Para ibu lan para bapak. Niku dawuh Syekh Kusairi sing pertama menjaga diri dari apapun yang ditakuti. Iki durung niku nggih, durung kondom besok masalah neraka bukan main. Nggih, dijogo diri, aja sok ngentit, aja sok nglakoni ngene ngene ngene. Kok besok ku ning kono ning neraka ngene iku. Ku sesuatu yang ditakuti. Nek anggone wong sing khusus wong ali tariko biasane ngene iki wis ora nggih ngentitku sok ora jene wis tariko panggah ngentite ya bejane nek wong tariko ku biasane mun siji kesalahane niku biasane kurang adab ning Gusti Allah kurang adab nggih kurang totok momo kurang adab ning awake dhewe kurang adab ning gurune kurang adab ning masyarakat ringkese dos wundi kurang adab awake dhewe degese awake kanggo nglakoni apa-apa sing gano paedahe iku gak totok romo ning awake dhewe nggih. Nglakoni kok gak ngok gawene. Nggih. Ngrasani kono gawene apa ora? Nggih. Mingkolin audilin, piklin, piklin ku penggawean. Penggawean apa sing kena gawene? Sewengi-wengi kok cetak-cetek, cetak-cetek, cetak-cetek tuwa Pak ditutuli nek sewengi-wengi kok bola sodok disodak sodok sodak sodok iku gawene apa? Nah iku jenenge nek nglakoni apa-apa sing gano gawene iku berarti ora adab ning awake dhewe. Luweh-luweh kok nglakoni barang sing dilarang Gusti Allah. Luweh-luweh. Nah iku gano gawene. Barang Bapak, engko akhirnya dadi nopo, ya, ketemu sesuatu yang dikhawatirkan. Ana ning donya dikhawatirkan, ning akhirat dikhawatirkan. Apa? Narkoba. Ning donya dikhawatirkan, nek kecekel polisi penjara. Saurang-urang nek gak kecekel uwah akale. Ya betul. Saurang-urang nek uwah ketagihan. Nek wis ketagihan duit kang butuhku gak enek, nyolong. Menipu, merampok. Niki sesuatu yang dikhawatirkan. Di dunia. Khawatir ning akhirat. Dawe kanjeng Nabi. Wong sing pake narkoba. Sampai mati tidak tobat. Gak bisa masuk surga. Ku ditinggal. Ditinggal. Ku jenenge menjaga diri. Dari segala sesuatu yang ditakuti. Menjaga diri. Lha sing bagiane duwe pemenang-menang ku ya kudu jaga diri. Aja duwite rakyat ku tangat tit tangat tit. Masyaallah, masyaallah. Sandal 5 tahun. Tau krungu, Pak? Lah iya, hakim opo? Sandal 5 tahun. 1 triliun gak apa-apa. Oh, nggih. Wis ben usane kono. Mboten niki napa mboten ngrasani yai. Dikandhane aku sampean ben gak niru ngono lho. Ben gak niru iku penggawean elek, nggih. Nomor kali watasmir lil wadhaif. Watasmir giat semangat lil wadhaif melaksanakan tugas ibadah. At-tasmir nek cara Jawa cancut tali wondo. Apa cancut tali wondo iku semangat giat melakukan tugas-tugas agama. Ya, tugas apa wae nek wong diparingi alim ya giat mulang. Giat mengembangkan ilmu. Nek isih muta'alim isih belajar giat mencari ilmu. Waktu ini salat, semangat giat ngelakoni salat. Waktu ini jamaah, semangat giat ngelakoni jamaah. Nek wis jenenge dibik atau riko, yo giat ngelakoni wirid dan ngono. Yo giat, giat semangat ngelakoni khususia. Khususnya kumbu kok tambah kendu, tambah kendu. Tambah suwe mesti tambah kenceng ngono. Tambah suwe kok tambah kendu, tambah kendu. Itu jenenge at-tasmir lil wadhaif. Tugas. Ini tugas amalan ibadah napa mawon. Napa zakat, napa haji, napa poso, ya. Termasuk tugas nek ketitipan anak, mengusahakan anak supaya ngerti ilmu agama. Saya saat ini bingung, Pak, aku teng daerah-daerah. Bocah sekolah sanawiyah, ibtidaah, itu dipoyoki. Karepe kok ana SMP, SMA. Lah yo anak kok ning sanawi aku besok dadi apa ngene. Iku niku merasuk lho Pak, ning wong tuwa merasuk, digunem wong iku merasuk. Akhire nyeklano anak sanawiyah malu. Nyeklano anak ibtidaiyah malu. Padahal besok kapan wis mulih ketok akhlake kena didelok edane. Ngoten niku, nek takoni gampang lho Pak sampean jawab. Lah yo anak kosku ahli sanawi itu dadi apa? Dadi wong ngono lho. Wah, sampai besok jadi napa res kelas SMP, jadi gajah mo. Ya bang ada di uang berdua. Para bapak, jadi kewajiban nyekolah no anak supaya ngerti ilmu agama. Nek sampai wong tua sembrono, bocah ora dingertek no agama, sampai besok ora salat, besok dadi suka melakukan barang yang haram, wong tuwe keperanggah. Besok didulok rapote Gusi, kula mboten nanti nyolong lho Gusi, mboten nanti ngentit, niki rapot kula kok enten ngentite nyolonge anakmu. Mergo ben ora mbok belajari agama. Iki ku enten tulisan Gusti tinggal salat tinggal poso ku mboten nate Gusti anakmu. Mergo ben anakmu gak mbok perdi nglakoni salat, gak diperdi nglakoni poso. Ku mboten nate zina Gusti, kok enten zina pesawek ping 50 niku. Anakmu. Masya Allah. Tapi dengan merdi bucah dikongkong belajar ilmu agama, belajar salat, belajar ngaji, belajar poso, belajar sampai balik, nek wis balik, saman kandani, nak saki kuis balik. Awit cilik sak durungi balik, wis tak belajari, tak usah, no. Masa bapak gak iso ngaji tak boleh no kiai awakmu. Saiki wis balik embuh nek kowe nglakone barang sing elek besok bapak gak tanggung jawab. Kaya mboten tanggung jawab. Tapi nek awake durung balik gak diperhatekno wong tuwek besok. Tapi suwali ini bocah iki kok pinter ngaji, opone apal Quran. Seneng maca Quran. Bapak iku ben tani. Umek ning pasar, bapak iki. Delok niku Gusti, kula mboten timulang Quran lho Gusti, niki ku enten rapat kula mulang Quran anakmu. Nggih. Kula mboten te ceramah lho Gusti, mboten nate ngaji, niku enten rapat ganjarane ceramah anakmu. Nggih. Nisuk wong tuanku enten sing duwehi nggih mahkota. Mahkotane luweh padang katimbang matahari. Pakaiane luweh larang katimbang dunya sak isine. Gusti, kula kok diparingi ngeten mboten layak. Kula biyen niku namung dodol brambang ngono ya anu Gusti. Kok diparingi kaya ngeten. Kowe biyen anakmu mbok deleh ning pondok, mbok kongkon ngapalno Quran. Anakmu apal Quran. Itu wong tua besok koyok ini. Kalau bapak. Ini jenenge apa? Jenenge at-tasmir. Giat semangat untuk melakukan tugas-tugas ibadah agama. Yo, anak niku ketitipan. Kulukum ro'in kabe wong. Iku jadi ro'in pengembala. Yo, anak iku nggih tanggung jawabe wong tuwa. Santri tanggung jawabe kiai. Murid tanggung jawabe guru. Kelompok cepet Wahibdul Khawasi nomor 3 menjaga panca indera. Panca indraku dijogo. Ya, panca indraku yo meripat. Ya kuping, ya irung, nggih. Cangkem, nggih perasa. Iki kudu dijogo, nggih. Aja sampe gawe nglakone sing haram. Awas. Meripate, irunge, kupinge, tangane. Nomor 4 Abdul Anfas. Abdu ku maknane ngitung, anfas ku ambekan. Sama nanti ngitung ambekan. Ambekan itu. Ambekan itu bapak-bapak ambekan. ambekan niku sedina suwenge ping pira, Pak? Sampe hitung mboten. Ku 1444 ambekane. Nek arep ngitungen. Bapak Ibu lan para bapak, ambekan kok diitung ki nggo apa? Nggih. Tegese diitung ambekanmu mlebu metu ku digawe angen-angen apa? Mulane wong ahli-ahli tasawuf Sadati Sufia mengatakan bahwa afdalu ta'at qifdul anfas. Lebih utama-utama taat iku njogo nafas, artinya dukhuluha wa khurujuha bi dzikrillah. Nafas iku lumetu Allah, nafas iku mlebu Allah. Iku jenenge ngitung nafas. Nafas iki para bapak sebagian dari hidup, sebagian dari nyawa, nggih. Nyawa. Nafasku ambekan udara yang keluar dari tubuh. Kalau sudah keluar enggak akan masuk lagi. Yang masuk lagi sudah lain, ya. Itu setiap nafas keluar berarti umur sudah. Nafas keluar umur sudah. Sampai sehari umur sudah. Rumah sana sampai tambah. Tambah usianya tapi umurnya sudah. Mulanya iman-iman umur ini mutiara. Ojo sampai didolno barang sing ora ana regane. Ya. Mutiara, umur ini mutiara, mahal harganya. Besok arep dijabut ambek Gusti Allah, jaluk mundur, rong detik we gak iso. Sak detik we gak iso. Gusti, pengen paring mundur Gusti, kula bayar 5 miliar, gak iso, mahal. Nggih. Bego iso mundur sak detik men saged kangge maca Allah Allah Allah ping telu. Iku penting. Nggih. Bapak-bapak, aja didono teletong. Mutiara dijono teletong iku wong pinter apa wong bodho? Lah ya wong nafas sak mono suwene diku ndelok konser. Nah kita delok orkes sing didelok wong wedok muda-muda didelok pirang jam 5 jam ya Allah. Iku mutiara dijono teletong. Pegangan pegangan nggih, gak angen-angen gak iman-iman. Lho iku jenenge takwa. Takwa ku niku kudu dijogo nafase. Anjur sing nomor 5 tanzihul waqti an mujibatil mukti. Tanzihul waqti iki waktuku kudu bersih daripada perbuatan-perbuatan sing dadekno siksane Allah. Waktu. Setiap waktu. Waktu iku nopo? Ya ana detik, ana menit, ana jam, ana hari. Yeah. Iki kudu dijaga aja sampai di waktu itu melakukan sesuatu yang menjadikan siksa Allah. Menjadikan bendune Gusti Allah. Nomor 6 khifdul birri. Jare narek nopo iku nyangkut birri kok. Hidul biri menjaga bir. Bir ini perbuatan baik. Perbuatan baik yang sehubungan dengan orang lain. Itu jenenge bir. Bir. Soalnya bir ini itu nopo syar kejahatan. Mbak wong liya aku sing apik. Apa mesem. Itu jenenge bir. Apa nulung jenenge bir? Apa memberikan sesuatu niku jenenge bir? memberi santunan pada anak yatim namanya Bir, memberi kesempatan kerja namanya Bir, ini dijogo. Bajon nomor 6 apa tarkul wizri? Tarku iku tinggal, wizriku dosa. Meninggalkan dosa. Ku setiap waktu kudu diperhatekno. Bajon nomor 8 al-ihtima at-tam amma yuskitul maula al-alam. Al-ihtima aku juga. Yeah. Dalam bahasa ini kedokteran diet. Diet tarak yang sempurna. Tarak itu asalnya ninggal. Tarku, tarak, ninggal. Utawa diet. Dari segala sesuatu yang menjadikan murka Allah. Diet. Loro Bapak. Mungkin enten bahasan jenenge uzlah. Uzlah iku nyepi, menyendiri. Menyendiri niku diet, Pak. Diet. Cara wong duwe penyakit. Napa penyakit darah tinggi, nggih. Ngopo penyakit diabetes? Nggih. Ngopo penyakit nopo? Iki diubatono gak iso waras nek ora di diet. Nggih. Ana wong duwe darah tinggi, iku kudu diet. Ya aja ngombe kopi, ya aja ngombe iwak wedhus. Udara tinggi bedino sate selawe sunduk ngono. Masa mbok obat ana gak ngira ya. Tensine turun. Gak iso. Obat tidak akan berarti kalau tidak di diet. Nggih. Mergo mangan iwak wedhus mangan iki iki ndadekno penyakit darah tinggi. Nggih. Ndadekno penyakit kakean mangan uyah. Kadun mangan iwak asin. Iku ndadekno darah iku tensine naik. Iku kudu didieti. Kapan wis diet, obat merasuk. Yeah. Tapi nek ora diet, obat gak iso merasuk. Nek ada gunanya. Apa? Loh, saiki diet iku apa to, Yai? Dhewe gak kumpul wong iku jenenge di diet. Nek jangan menbato kerja neng pasar, nek wis sebleng neng omah diet. Rugo nek kumpul wong, iki lho cangkem iku lho cos cos cos cos. Mripate ya ngono. Nggo kumpul wong. Nggih. Mungkin terjadi riak rugo kumpul wong. Mungkin adu-adu rugo kumpul wong. Mungkin ngrasani rugo kumpul wong. Iku padha ambek mangan iwak kambing ndadekno darah tinggi. Diet. Nggih. Lah obate napa? Obate ya maca Quran. Ngenane niku lho. Tombo ati iku limo sabernane maca Al-Qur'an. Maca Quran ang sak maknane tapi lisane ngrasani terus ana asile mboten saged soalnya gak diet dhisik nggih maca Quran weteng luwe salat wengi zikir wektu sahur kumpul ambek wong soleh tapi ora diet nggih ya obate gak masak nggih ora ganggu. Nah kudu ihtimak atam, kudu diet yang sempurna untuk melakukan apapun yang menjadi murka Allah. Bun, ini nomor siji tok. Pengajian depan nomor loro tok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina lahusna hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina lahusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina lahusna bihurmatihim wa amitna fi tariqati fahtin minal fitah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina lahusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wa ilayya inda hajati ilaihi fala tunsilihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wa ilayya inda hajati ilaihi fala tunsilihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi fala tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.